Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kembali melanjutkan kajian tafsir, tentunya dengan membaca kitab karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih di surah Al-Baqarah, ini pertemuan ke-22 kita, alhamdulillah. Insyaallah taala di hari ini kita akan membaca ayat 31. Kita akan menyelesaikan insyaallah sampai 34, rencananya seperti itu, bismillah. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tahta qaulillahi taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah faqala am bi'uni bi'asma'iha ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه فعلم آدم الأسماء كلها أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر كالقصيعة ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم annakum afdalu min hadzal khalifah. Baik, masyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di lanjutan surah Al-Baqarah ayat 31 yang kita telah baca sebelumnya juga ayat 30. Kata Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa yang perlu kita ketahui, asal daripada manusia itu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah yang memberikan kepada mereka apa? Ilmu. Makanya ilmu itu diminta kepada Allah. Ilmu itu diminta kepada Allah. Kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. tambahkanlah ilmuku. Kenapa minta kepada Allah? Karena Allah lah yang mengajarkan segala sesuatu. Allah lah yang menurunkan apa? Ilmu. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ingin punya ilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu lakukan apa yang dia katakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu didapatkan kalau kita belajar. Artinya kita dua itu kita padukan. Pertama, Allah yang mengajarkan ilmu, berarti kita harus minta kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bertemu langsung dengan Allah. Tidak mungkin Allah mewahyukan langsung kepada kita ilmunya. Tidak bisa. Karena wahyu itu sudah putus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya kan? Jadi wahyu sudah putus. Yang tersisa untuk kita sekarang adalah berdoa, meminta ilmu kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya seperti itu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkanlah ilmu. Kemudian tentunya kita menempuh sebab supaya ilmu itu bertambah. Yaitu apa itu? Dengan belajar. Yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu tiada lain hanya akan didapatkan dengan belajar. Di sini dipakaikan adatul hasr, innama. Paham kan? Innamal ilmu bitta'allumi. Sama dengan lapat hadis, innamal amalu bin niat. Itu maksudnya. Itu alat pembatasan. Artinya, tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan belajar. Iya, enggak bisa orang bertapa tiba-tiba langsung dapat ilmu laduni. Iya, itu hanya cerita saja. Tidak ada ilmu yang seperti itu. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya, kalau Adam saja Abul Anbiya, Adam itu nak bapak al-Ins, bapak dari seluruh manusia, dia enggak dapat ilmu laduni, iya kan begitu? Dia dapat ilmu setelah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita keturunan Adam tentunya akan mendapatkan ilmu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini isyarat dari ayat ini. Jadi kata Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama seluruhnya, itu mengajarkan ilmu. Ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan hal itu, menghadapkan hal itu kepada para malaikat, yaitu perkara-perkara yang Allah ada ajarkan kepada Adam dan Allah tidak ajarkan kepada malaikat. Faqal, maka Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula. Beritakan kepada saya, jelaskan kepada saya nama-nama mereka itu. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang jujur. Maksudnya jujur di pengakuan sebelumnya di ayat 30. Ketika mereka mengatakan kepada Allah, Allah katakan kan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Paham kan? Kalau kalian memang jujur di sebelumnya, coba jelaskan nama semua ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aini masyaallah. Mereka bilang, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Ini ayat ini terdapat isyarat juga bahwa malaikat tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Sekaligus juga menjelaskan kepada kita bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah juga kepadanya. Jadi malaikat itu tidak tahu perkara gaib. Paham kan? Tidak tahu perkara gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau ya Allah adalah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana. Iya, Itu dengan ilmumu engkau mengetahui segala perkara. Dan dengan hikmahmu engkau menetapkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini Masya Allah, ini pengakuan malaikat. Artinya kami tidak tahu itu. Kami tidak tahu namanya karena engkau belum ajarkan kepada kami. Itu maksudnya. Qal, di sini baru Allah perlihatkan. Iya. Tadi kan sebenarnya bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung katakan kepada Adam untuk mengajarkan malaikat tentang ilmu segala sesuatu itu. Iya. Tapi akan nampak kebesaran, akan nampak kemuliaan itu kalau lawan ditanya dulu, baru dikasih tahu. Apa kamu tahu ini? Kemudian kalau dia merasa tidak tahu, baru dikasih tahu, ah itu mudah masuk. Dan akan mengaku kelebihan dan ilmu yang dimiliki oleh yang lain. Oleh yang lain. Lihat ini, call di sini baru, ya Adamu, wahai Adam, ambikhum. Beritakan kepada mereka, biasmaihim, dengan nama-nama mereka, yaitu segala sesuatu yang diajarkan tadi. Falamma amba'ahum biasmaihim, tatkala Adam mengajarkan kepada mereka nama-nama mereka, qol, Allah berkata kepada malaikat, bukan Adam ya, ini Allah berkata kepada malaikat, alam akul lakum, bukankah ini alam, namanya hamzanya itu kan hamzah litakrir, hamzah yang membuat lawan bicara itu mengaku apa yang kurang darinya. Ya, alam akul, bukankah saya telah katakan, ya, akul fi'il mudori, tapi kan lam itu maknanya apa lam? Dia harfu jazmin wa qalbin, itu fungsinya. Lam itu huruf yang menjazm dan qalb. Apa dia qalb? Yaitu membalik makna mudhari ke mati. Anda paham kan? Tadi maknanya dia mati. Maknanya mudhari. Akul kan seharusnya maknanya akan atau sedang paling sedikit. Iya kan? Tapi karena ada lam, maknanya jadi mati. Jadi terjemahannya, alam akul, bukankah saya telah katakan? Paham maknanya? Kita katakan telah, padahal ini fi'il mudhari. Karena lam. Itulah fungsinya apa? Lam. Alam akul lakum, bukankah saya telah katakan kepada kalian, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwasannya saya mengetahui yang ghaib dari langit dan bumi, wa a'lamu ma tubudun, dan saya mengetahui apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Artinya semua Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yang kita nampakkan ataupun kita sembunyikan itu Allah Maha mengetahuinya. Kemudian wa id qulna lil malaikati isjudu, dan ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah li Adam, sujudlah kepada Adam, tapi ingat sujud di sini bukan sujud ta'budiyah, bukan sujud penghambaan, tapi sujud ikroman, sujud untuk memuliakan Adam, sujud untuk memuliakan apa? Adam. Tapi di sini tidak ada dalil bolehnya sujud kepada makhluk. Tidak ada dalil. Karena dalam syariat kita sudah dihapus. Tidak boleh lagi sujud kepada makhluk. Ini sebelum kita. Ini adalah sebelum kita. Fasajadu, maka semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Ya. Maka semuanya sujud. Iya, malaikat seluruhnya. Yang tidak sujud adalah iblis. Iya, yang tidak sujud adalah iblis. Ini awal musibah. Iya. Awal maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Dan iblis di sini perlu antum perhatikan bukan dari kalangan malaikat. Karena sebagian orang ada yang berkeyakinan, keyakinan orang-orang musyrikin, iblis itu adalah malaikat yang durhaka. Iblis itu cuma sifat, sifat jahat. Sifat jahat. Jadi malaikat enggak. Allah Subhanahu wa taala terangkan di surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblisa kana minal jin. Jadi bukan dari malaikat, kecuali iblis, dan dia adalah dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin, bukan dari malaikat. Jadi beda bangsanya. Beda bangsa malaikat dengan bangsa apa? Jin. Anda paham kan? Jadi ayat di surah Al-Baqarah ini memang seakan-akan yang tidak sujud itu adalah siapa? Malaikat. Yaitu istitna'nya mutasil. Atau istitna' mutasil. Artinya setelah illa itu adalah golongan dari sebelum illa. Kan itu yang mereka pahami. Mereka kaji secara apa? Bahasa. Ini istitna' mutasil. Enggak. Ini istitna' mungkot. Ya, istitna mutasil kalau dalam buku bahasa dicontohkan gini. Ja'al qawmu illa Zaidan. Ini namanya mutasil karena Zaidan termasuk dari qawm. Ini apakah termasuk istitna seperti itu mutasil atau mungkoti? Mungkoti artinya setelah illa itu bukan golongan sebelum illa. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil di surah Al-Kahfi ayat 50 tadi. Ini istitna mungkoti, bukan mutasil. Kenapa dibilang mutas mungkoti? Mungkoti artinya setelah illa bukan golongan sebelum illa. Artinya iblis bukan golongan malaikat. Sama dengan kalau dikatakan di contoh bahasa komal kaumu illa himaron. Komal kaumu illa himaron. Himaron bukan dari kaum. Namanya istitna mungkoti. Nah, sama ini. Diterangkan siapa iblis di ayat yang lain tadi di surah Al-Kahfi ayat 50. Illa iblisa kana minal jin. Itu kan jelas. Kecuali iblis dan adalah dia dari bangsa apa? Jin. Antum bisa pahami? Ini istitna mungkoti bukan mutasil. Itu harus dipahami. Karena malaikat tidak ada yang maksiat. Paham gak ini? La ya'sunallaha ma amarahum. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Antum bisa pahami kan? Malaikat tidak pernah apa? Bermaksiat. Kalau kita katakan ada malaikat yang durhaka, bahaya. Kita menentang Al-Quran. Kita menentang Al-Quran. Karena mereka tidak pernah bermaksiat. Jadi yang paling cocok adalah ini istitna apa? Mungkoti. Tidak mutasil. Iya. Aba wastagbaro, dia tidak mau sujud. Wastagbaro dan menyombongkan diri. Iya, menyombongkan diri adalah apa artinya istagbaro? Dia adalah batarul haqqi wa gomtun nas, menolak yang benar dan merendahkan manusia. Ini iblis terdapat itu. Dia tolak yang benar karena Allah perintahkan dia tidak mau. Dia rendahkan manusia juga karena dia katakan ketika diperintahkan untuk sujud di surat Sot, inni khaliqun bashar min tin, ketika Allah katakan saya akan menciptakan manusia dari tanah, ketika iblis disuruh untuk sujud, ya aasjudu lima khol, apa itu, apa ayatnya? A'asjud liman kolak tatina, apakah saya akan sujud kepada siapa yang kau ciptakan dari tanah? Itu dia bilang. Itu yang dia katakan. Itu karena kesombongan daripada siapa? Iblis la'natullah. Ya? Dia rendahkan manusia. Jadi sudah dua. Sombong itu menolak yang benar, ini menolak perintah Allah. Allah suruh sujud, dia tidak sujud. Kemudian, wagom tunas, merendahkan manusia. Ini dia rendahkan Adam. Dia berkata, apakah saya akan sujud terhadap yang kamu ciptakan dari tanah? Sementara dia bilang sendiri, wakolak tanit apa? Minar, dan engkau ciptakan saya dari apa? Api. Jadi dia merasa tinggi. Dia merasa apa? Tinggi. Ini awal musibah. Awal maksiat. Ini dilakukan oleh iblis. La'natullahi alaihi. Jadi abawa stagbaro. Dia tidak mau dan sombong. Setiap yang tidak mau sujud di kehidupan dunia ini dikatakan aba wastakbaro. Ya, dikatakan aba wastakbaro. Tidak mau dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk dari golongan yang kafir. Wa kulna ya Adam, itu setelahnya alhamdulillah. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa lamma kana qaulul malaika alaihi musallam. Summa, kemudian tatkala pada ucapan malaikat alaihimussalam yang sebelumnya di ayat 30. Fihi isyaratun ila fadlihim, di dalamnya terdapat isyarat kepada keutamaan mereka, iya kan? Karena dikatakan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa mereka katakan? Hah? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha? Ini satu. Ini kan kurang itu. Kemudian Allah kata, wa nahnu nusabbihu. Berarti mereka mengisyaratkan, kami lebih utama. Aduh, antum bisa paham itu? Kami lebih utama karena kami selalu bertasbih kepadamu. Selalu bertasbih kepadamu. Jadi ini, kata beliau rahimahullah, tatkala diucapkan malaikat itu, terdapat isyarat akan keutamaan mereka alal khalifah, daripada khalifah yang akan diciptakan oleh Allah untuk bumi, alladhi yaj'aluhullahu fil ard, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dijadikan untuk berada di atas muka bumi. Aradallahu taala ayyubayyana lahum min fadli adama, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada mereka sedikit dari keutamaan, sebagian dari keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlah, apa yang dengannya mereka akan mengetahui keutamaannya. Sekaligus wa kamala hikmatillahi ala wa ilmihi wa ilm wa ilma wa ilmihi, dan sekaligus akan mereka ketahui kesempurnaan hikmah Allah dan ilmu Allah. Maka fa'allama Adam al-asma'a kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama seluruhnya. Asma al-asya wa man huwa musamma biha, yaitu nama segala sesuatu dan siapa yang diberi nama dengan nama itu. Artinya Allah ajarkan semua nama, terus Allah juga ajarkan masing-masing yang diberi nama itu. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi juga apa? Ditunjukkan kepada Adam yang punya nama itu ini, gitu. Anda paham kan? Kan beda itu kalau diajarkan semua nama tapi tidak dikasih tahu yang punya nama itu siapa. Nah, itu kurang. Ini sempurnanya, namanya diajarkan, kemudian yang punya nama itu siapa. Antum bisa paham ini? Itu namanya sempurna. Karena ditahu namanya dan ditahu orangnya. Ada paham gak? Kalau antum tahu namanya tapi tidak tahu orangnya, sempurna gak? Kan enggak, kan antum masih cari tahu lagi. Tapi ini kesempurnaan ini. Dikasih tahu namanya dan ditunjukkan. Ini yang punya nama itu. Anda bisa paham ini? Ini Masya Allah. Itu ilmu. Ya, yang sempurna. Yang diajarkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Jadi, fa'ali fa'allamahul isim wal musamma. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama dan yang diberi nama. Amat zatnya. Ai, yaitu maksudnya al-alfat wal-ma'ani. Lafat serta maknanya. Hatal musaggar minal asma'i wal-mukabbar. Sampai yang ditasgir dan yang ditakbir. Ya kan? Kan ada nama tasgir dan ada nama apa? Tasgir, takbir. Kal-kus'ah wal-kusoy'ah. Tasgir kan sudah untuk maklumi wazannya fu'ail. Wazannya apa? Fu'ail. Thumma aradahum ay aradul musammayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada para malaikat, yaitu al-musammayat, bukan namanya. Bukan namanya, tapi al-musamayat. Tahu al-musamayat nih? Zatnya. Ini, apa namanya ini? Jadi ditanya namanya. Dan Adam sudah tahu. Sudah diajarkan nama dan zatnya. Alal malaika, kepada para malaikat. Untuk apa? Imtihanan. Sebagai ujian. Lahum, kepada mereka. Hal yaripuna hamla, apakah mereka mengenalnya atau tidak? Apakah mereka menyetuhinya atau tidak? Faqol, kemudian Allah katakan, ambiuni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Ajarkan kepada saya, beritakan kepada saya nama-nama mereka itu kalau kalian jujur. Fi qaulikum wa dhannikum, kalau kalian jujur dalam ucapan kalian dan sangkaan kalian. Annakum afdal min hadzal khalifah. Bahwa kalian lebih utama dari khalifah ini. Iya. Kalau mereka bilang, subhana, maha suci engkau ya Allah. Aynu nazihub. Minal itirat minna alai. Kami mensucikanmu ya Allah dari itirat. Itirat itu yang sebelumnya, sanggahannya. Ketika Allah katakan, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Mereka bilang apa? Ataja'alu. Ini namanya apa? Itirat. Paham kan? Kami mensucikan engkau ya Allah dari itirat kami sebelumnya. Wa mukhalafata amri. Dan kami telah menyelisih perintahmu. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu. La. Sudah antum maklum ya. Nafil jins. Kami tidak ada ilmu sama sekali. Biwajihin minal wujuh. Dari segala sisi. Ada paham? Maksudnya biwajihin minal wujuh itu datang karena lana filil jins. Artinya tidak ada sama sekali ilmu bagi kami. Illa ma'allam tanah, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Iyahu, kepada hal tersebut. Fadlan minka wajuda, karena keutamaan darimu dan kedermawanan darimu. Innaka antal alimul hakim. Sungguh engkau maha berilmu, maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Al-alim, alladhi ahata. Itu belum antum baca ya? Belum, terlalu seru saya berarti. Iya, tidak bilang juga antum ya? Asik, baik. Lanjut. Iya, saya kira antum ngelamun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala qalu subhanak ay nunazzihuka 'an tiqadil minna 'alaik wa mukhalafata amrik la ilma lana biwajhin minal wujuh illa ma 'allamtana iyyahu fadlan minka wajad wajudan innaka antal alimul hakim al alim alladhi ahata ilman bikulli shay'in fala yaghibu 'anhu wala ya'zimu mithqala dharratin fis samawati wal ard wala asghara min dhalik wala akbar. Al-Hakim, man lahul hikmatul tammah, allati la yakhruju anha makhlukun, wala yasuddu anha ma'murun, fama khalaqa shay'an illa li hikmatin, wala amara bi shay'in illa li hikmah, wal hikmah, wadu'a shay'i fi, wadu'a shay'i, wal hikmah, wadu'a shay'i, wal hikmatu wadu'a shay'i fi, mawdi'ihi la'iqi bih, فأقروا واعترفوا بإلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. Baik. Jadi tadi saya sudah terjemahkan sebagiannya. Tinggal sekarang. Innaka antal alimul hakim. Al-alim. Alladhi ahata ilman bikulli syai. Al-alim. Itu yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tahum al-tawe, al-alim. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Lihat keterangannya. Bagaimana itu dia meliputi segala sesuatu ilmunya? Kata beliau, fala yaghibu an. Tidak ada sesuatu yang goib dari Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang goib dari Allah. Iya, tidak ada. Wala ya'zibu mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Tidak ada satu apapun yang ya'zibu, yang luput dari Allah walaupun semiskol darah, hewan yang paling kecil pun, biji yang paling kecil pun, tidak ada yang luput dari ilmu Allah di langit, tidak pula di bumi. Wala asghar min dalik, tidak pula lebih kecil dari mithqala dzarrah. Kan mithqala dzarrah kan sudah kecil. Kalau ada yang lebih kecil daripada itu, tidak pula luput bagi Allah. Wala akbar, tidak pula lebih besar darinya. Ini ilmu Allah Al-Hakim. Sementara Al-Hakim man lahul hikmah tamah, dia adalah yang memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluk, yang tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari hikmah Allah. Wala yasuddu anha, dan tidak ada pula yang sama yang keluar darinya. Wala yasuddu anha ma'mur, tidak ada pernah yang keluar darinya dari perintah Allah yang diperintahkan. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin, maka tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Ya kan? Apapun yang Allah ciptakan itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya apapun itu. Iya. Itu ini masya Allah. Ini penanaman keyakinan tentunya nanti menimbulkan bahwa kita tidak perlu bertanya kenapa ini diciptakan iblis kalau dia akan tidak sujud, kan begitu. Kenapa harus ada binatang buas, nanti dia akan makan manusia, kan begitu. Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali pasti ada apanya, hikmahnya. Iya. Wala amaru bisyai'in illa li hikmatin, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Semua antum dapat perintah di Al-Quran ataupun dapat perintah dalam hadis, pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya. Wal hikmatu, hikmah itu artinya wat usyai'i, adalah meletakkan sesuatu fi maudi'ihi, pada tempatnya, ala ikibih, yang cocok untuknya. Itulah hikmah. Hikmah ini masya Allah, pengertian hikmah. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok untuknya. Itu namanya apa? Hikmah. Paham kan? Misalnya anggaplah kalau kita tidak bisa berpikir jauh, kita pikir pada diri kita. Alhamdulillah hidung diletakkan hadap ke bawah. Ya, bagaimana kira-kira Nu'man kalau hidung orang menghadap ke atas? Masuk air hujan. Mati kena tutup. Ya kan begitu? Bagaimana kalau telinganya Nu'man di jidatnya? Apa yang terjadi itu Nu'man? Jeleki. Kan begitu? Maka kita syukur ini. Kita ciptakan walaupun kita orang Flores. Syukur. Iya kan? Ini ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya semuanya. Alhamdulillah, tidak perlu kita sembunyi. Tidak perlu kita malu mengaku saya orang Flores. Iya. Paham kan? Ini semua Allah ciptakan. Itu sudah ditempatkan. Itu sudah cocok. Itu sudah cocok. Yang sesuai dengannya. Itu masya Allah. Ada paham kan? Ini semua ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu yang Allah cipta, pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, ada hikmahnya. Jangan pernah mengatakan bahwa kenapa ini diciptakan. Pasti ada hikmahnya. Cuman diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Dan kalau kita tidak tahu, kita yakini semuanya pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Fa'akoru wa'atarofu. Perhatikan masya Allah. Maka malaikat pun mengakui bi'ilmillah, akan ilmu Allah. Wa hikmatihi, dan hikmah Allah. Wa kusurihim an ma'rifati adna syai, dan kurangnya mereka dalam mengetahui perkara yang paling sedikit, paling rendah. Wa'atirofuhum bifadlillahi alaihim, dan juga mereka mengakui keutamaan Allah atas mereka. Wa ta'alimihi iyahum, dan pengajaran Allah kepada mereka. Mala ya'alamun, pada apa yang mereka tidak ketahui. Masya Allah. Lanjut. Maka rahimahullah, Ya Adamu ambihum bi asma'ihim ay asma'al musammayat allati aradaha Allahu 'alal malaikati fa ajizu 'anha. Falamma amba'ahum bi asma'ihim tabayyana lil malaikati fadla Adam 'alaihim wa hikmatal bari wa ilmahu fi istikhlafi hadzal khalifah. Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa huwa ma ghaba anna falam nushahidhu fa idza kana 'aliman bil ghaib fasyahadatu min babil aula wa a'lamu ma tubadun ay tadhharun wa ma kuntum taktumun tudhirun ay tudhirun. Karena sebenarnya itu tudhirun itu ada maf'ulun bihnya dihilangkan, tudhirunahu kan tadi itu. Jadi gini, wa a'lamu ma tubudun itu kan ma isim mausul butuh sila dan a'id. Silanya itu tubudun. Mana a'idnya? A'id itu dihilangkan di tubudunahu. Wama demikian. Jadi takdirnya juga tubhirun. Kalau dibaca tadharun berarti tidak butuh maf'ul. Nah, dia harus dari kata adharo. Apa'al. Supaya menjadi butuh apa? Maf'ul. Untuk butuh maf'ul, karena harus ada sila. Itu dulu pertama. Jadi kan harus ada sila, kemudian harus ada apa? Ketika dia punya a'id, berarti dia harus butuh maf'ulun bi, karena sudah ada mifa'ilnya. Terus, tadi wa ma kuntum taktumun. Baik. Ini di ayat 33. Qala al-mufassir rahimahullah, fa hina idzin qala Allah, maka ketika itulah tatkala mereka sudah mengaku tidak tahu. Masya Allah. Ini akan masuk ilmu kalau begitu. Karena kalau orang mengaku tahu, susah masuk ilmu. Susah masuk ilmu. Kalau orang sudah mengaku dia punya ilmu, itu bahkan tidak mau belajar, kan begitu. Ini lihat ini. Nah, kalau malaikat sudah mengaku bahwa dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut, baru Allah ajarkan kepadanya apa? Ilmu. Ya Adam, ambi'uhum bi asma'ihim. Allah berkata, wahai Adam, ajarkan kepada mereka nama-namanya. Ay asma'il musammayat. Kan tadi baru barangnya. Ya kan, dihadapkan kepada malaikat. Sekarang, ajarkan kepada mereka nama-nama itu barang, zatnya. Allati aradahallahu alal malaika, yang Allah perlihatkan pada malaikat tadi. Fa'ajizu anha, maka mereka tidak mampu tadinya. Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Adam memberitakan kepada mereka nama-nama mereka, tabayyana lil malaikati fadla Adam alaihim. Maka jelas bagi malaikat keutamaan Adam atas mereka. Masya Allah. Anda paham kan? Ini menunjukkan bahwa Adam lebih utama dari malaikat. Maka para ulama berselisih pendapat. Mana lebih utama? Malaikat atau solihul bashar? Malaikat atau orang solehnya dari kalangan manusia? Paham kan? Iya. Ini lihat. Di sinilah nampak bagi malaikat akan keutamaan Adam alaih salatu wassalam. Sekaligus nampak di sini hikmatul bari. Hikmahnya Allah yang maha pencipta. Wa ilmahum fistikhlafi hadal khalif. Dan ilmunya Allah dalam menjadikan khalifah di atas muka bumi. Yaitu Adam. Qala, disitulah Allah katakan, alam akul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah saya katakan kepada kalian, saya adalah yang paling tahu terhadap yang ghaib langit dan bumi. Wa ma ghaba anna falam nusyahiduhu. Itu dia adalah apa yang ghaib dari kita, kita tidak menyaksikannya, tidak melihatnya. Fa idza kana aliman bil ghaib, kalau Allah mengetahui yang ghaib, maka fasyahadah, yang nampak min babi aula. Tentunya lebih lagi Allah tahu. Paham ini? Allah tahu yang gaib. Berarti yang nampak pasti Allah lebih tahu lagi. Tentunya. Ini katanya, Masya Allah. Wa a'lamu ma tubudun. Dan saya mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian nampakkan. Ay tudhirun, yang kalian nampakkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala summa amarahum taala bisujudi li adama ikraman lahu wa ta'dhiman wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala famtathilu amara Allah Fantasalu. famtathalu amara Allah wabadiru kulluhum bisujud Wabadaru. wabadaru kulluhum bisujud illa iblis aba imtana'a 'anis sujud wastakbara 'an amrillahi wa 'ala adama qala a'asjudu liman khalaqta tina wahadal iba'u minhu wal istakbar natijatul kufri alladhi huwa mamtu 'alaihi fatabayyanat hina idin adawatuhu lillah wa li adam wa kufruhu wastakbar wastikbar. Baik. Summa amarahum ta'ala bisujud. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengakui keutamaan Adam, itu malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bersujud. Li Adam. Perhatikan penjelasan penulis. Ikroman lahu wa ta'adhiman wa ubudiyata lillah. Ini sebagai pemuliaan untuk Adam dan pengagungan serta penghambaan kepada Allah. Jadi sujudnya itu kalau kepada Adam untuk memuliakan Adam, tapi dia sujud kepada Adam untuk mengagungkan dan menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan. Anda paham kan? Karena Allah yang perintahkan. Jadi bukan sujud penghambaan kepada Adam. Famtathalu amrallahi. Maka mereka pun mematuhi perintah Allah. Wabadaru. Dan mereka pun bersegera. Kulluhum seluruhnya. Kulluhum seluruhnya. Bis sujud untuk sujud. Illa iblis aba. Kecuali iblis tidak mau. Imtana anis sujud. Aba artinya imtana. Kecuali iblis dia tidak mau untuk sujud. Ini iblis. Wastakbaru an amrillah. Dan dia sombong terhadap perintah Allah. Wa ala Adam. Sekaligus juga sombong terhadap Adam. Aduh paham? Ini makna sombong. Paham sombong kan? Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Gomtu batorul haqqi. Wa gomtun nas. Menolak kebenaran. Ya ini menyombongkan diri kepada Allah maksudnya. Wa gomtun nas. Merendahkan manusia. Di sini merendahkan Adam. Anda paham kan? Jadi dia menyombongkan diri kepada Allah karena menolak yang benar. Dan menyombongkan diri kepada Adam karena merendahkan Adam. Sambil dia katakan, Qala a'asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya akan sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Ini kesombongannya. Wahadal iba' min. Inilah penolakan darinya. Wal istikbar penolakan ini darinya dan kesombongan ini natijatul kufri ini adalah hasil buah dari kekafiran. Anda paham kan? Karena tidaklah orang menolak untuk sujud kecuali ada kekafiran yang ada. Na'udzubillah. Alladhi huwa muntawin alai yang dia tersembunyi di dalam iblis. Di sinilah nampak. Jadi di ujian itulah nampak siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Di ujian itu nampak siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang maksiat kepada Allah. Anda bisa paham ini? Di ujian. Iya. Fatabayyanat hina idin adawatah lillahi wali Adam. Maka jelas ketika itu permusuhannya kepada Allah dan kepada Adam. Sekaligus wa kufruhu wa istikbaru. Jelas kekafirannya dan kesombongannya. Baik, ini sudah selesai. Kemudian setelah itu beliau tutup dengan beberapa faedah. Maqala rahimahullah. Wa bihadihi al-ayati minal ibad. Wal ayat itbatul kalami lillahi ta'ala. Wa annahu lam yazal mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa wa annahu alimun hakimun wa fihi annal abda idza khufiyat alaihi alhikmatullah hikmatullahi fi ba'dil makhluqati wal ma'murat fal wajib falwajibu alaihi taslim wat terus wat watihamun akluhu hendakkan watihamu aklihi wal ikraru lillahi bil hikmah wa fi wa fihi i'tana'u lillahi i'tina'u Allahi bi sya'nil malaikah wa ihsanuhu bihim bi ta'limihim ma jahalu jahilu bi ta'limihim ma jahilu wa tambi wa tambihihim ala ma lam ya'lamuhu masyaallah wa fihi fadilatul ilmi wa fihi fadilatul ilmi min wujuhin minha anna Allah ta'rifu li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi wa minha anna Allah arafahum fadla adama bil ilm wa annahu afdalu sifatin takunu fil abdi wa minha anna Allah amarahum bis sujudi li adama ikraman lah lamma bana fadlu ilmi wa minha anna al imtihana lil ghair idha ajazu amma imtahanu idha ajazu amma imtanahu bih thumma arafahu sahibul fadilah fahuwa akmalu mimma arafahu ibtida wa minha al i'tibaru bihalin ubawi abawai wa minha al i'tibaru bihalin abawai al ins wal jin wa bayanu fadli adam wa ifdalullahi alaihi wa adawatu iblis lah ila ghairi dalik minal ibar. Alhamdulillah. Ini selesai. Kata beliau rahimallahu taala, beliau kasih kita faedah yaitu di luar daripada tadi tafsir. Kata beliau wa fi hadhil ayati minal ibar, ada ayat-ayat ini yaitu 30 sampai 34. Ya. Ada ibar, ada pelajaran-pelajaran. Wal ayat itbatul kalam lillah. Dalam ayat ini terdapat penetapan kalam lillah, bahwa Allah itu berucap, Allah itu berbicara. Ya kan? Kan jelas wa id qala rabbuka lil malaika. Namanya qala, berkata, itu ada huruf, ada suara. Ya, Allah berbicara. Wa annahu lam yazal mutakalliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus berbicara. Yaqulu ma syaa. Allah berucap apa yang dikehendaki. Beliau tafsirkan begini karena sifatul kalam itu adalah sifat dhatiyah fi'liyah. Ini termasuk sifat dhatiyah juga fi'liyah. Kan Allah punya dua sifat, ada sifat dhatiyah dan ada sifat apa? Fi'liyah. Sifat dhatiyah artinya Allah terus bersifat dengannya. Kemudian sifat fi'liyah adalah Allah bersifat dengannya sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatul kalam dua. Dia adalah sifat dhatiyah fi'liyah. Dhatiyah maksudnya Allah terus berbicara. Tidak pernah tidak berbicara. Kemudian yang kedua, dia adalah yaqulu ma syaa. Ini sifat fi'liyah. Allah berucap ya sesuai dengan kehendak Allah. Dilihat dari itu, masya Allah. Wa yatakallamu bima syaa wa annahu alimun hakim. Dan Allah berbicara dengan apa yang dia kehendaki dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu lagi Maha hakim. Tapi dan di dalamnya juga terdapat bahwa faedah annal abda ida ya khufiyat alaihi hikmatullah. Ini perhatikan antum masalah ini. Bahwasanya seorang hamba kalau samar baginya hikmah Allah di sebagian makhlukat wal ma'murat, di sebagian makhluk ciptaan Allah dan sebagian perintah yang diperintahkan oleh Allah, wal wajibu alaihi taslim. Yang wajib baginya adalah terima. Jadi bukan menolak. Sebagian orang kalau tidak tahu hikmahnya tidak mau lakukan. Tidak. Yang wajib bagi kita adalah menerimanya. Watihamu akli. Dan tuduh akal kita yang kurang. Jadi jangan, oh ini tidak masuk akal. Terus saya tidak terima. Tidak. Sebaliknya, saya terima. Akal saya yang tidak paham. Paham seharusnya? Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, jadinya filsafat. Iya, orang-orang yang mendahulukan akal daripada nakal. Kalau kita di dalam Islam diajarkan untuk menerima apa yang Allah perintahkan, kita tahu hikmahnya atau tidak. Kalau kita tidak tahu hikmahnya dan tidak bisa masuk, tidak masuk akal kita, maka kita tuduh akal kita. Oh, saya belum mampu memahaminya. Yang jelas ini perintah Allah. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Iya. Apa hikmahnya? Kita belum tahu hikmahnya. Sudah, akal saya belum paham itu. Butuh saya belajar lagi. Butuh saya minta lagi ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Terus wal ikraru lillahi bil hikmah. Dan mengakui untuk Allah itu pasti ada hikmahnya. Semuanya ini Allah ciptakan ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita ada hikmahnya. Ini hikmah dari ayat ini. Wafihi, dalam ayat ini pula terdapat apa? Itina Allahi bisya'anil malaikah. Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan urusan malaikat. Dan baiknya Allah kepada mereka. Dengan Allah mengajarkan kepada mereka apa yang mereka tidak tahu. Dan mengingatkan mereka atas apa yang mereka tidak mengetahuinya. Demikian pula wafihi. Dan di dalam ayat ini pula terdapat fadli ilmi, fadilatul ilmi min wujuh. Di ayat ini pula terdapat keutamaan ilmu dari banyak sisi. Minha diantaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mengajarkan kepada malaikat ilmunya dan hikmahnya. Ya kan? Ini keutamaan ilmu. Karena kalau diajarkan oleh Allah kepada makhluk yang terbaik, maka itu adalah suatu yang utama. Karena yang terbaik itu diberikan yang utama. Wa minha diantaranya juga annallaha arafahum fadla adab bil ilm. Masya Allah. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka keutamaan adab, itu dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmulah yang paling utama yang dimiliki oleh Adam. Karena kalau ada yang lebih utama daripada ilmu, pasti Allah ajarkan dan Allah perlihatkan itu kepada malaikatnya. Wa annahu afdalu sifatin takunu fil 'abd. Ilmu itu adalah sifat yang paling utama yang ada pada hamba. Tidak ada yang lebih utama daripada ilmu yang dimiliki oleh hamba. Kenapa? Ini yang dibanggakan dari Adam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat apa? Ilmunya Adam. Bukan yang lainnya. Adalah ilmunya Adam, bukan tinggi badannya. Kalau tinggi badan, antum tahu berapa tinggi Adam? 60 meter. Dalam hadis, situna diro'a. Iya, tingginya ada. 60 meter. Berarti setinggi ruko ini belum. Lebih. Iya, 60 meter tingginya Adam. Ya? Tower Telkomsel. Iya. Berapa tingginya? Atau pegawai Telkomsel kan Uman? Baru saya tahu lagi. Iya. Nah ini. Bukan itu. Bukan badannya. Kalau masalah tinggi, kurus, gagah. Iya. Bukan itu yang utama pada hamba. Yang utama pada seorang. Kalau dia punya ilmu. Kalau dia punya ilmu. Makanya kita lihat sejarah ulama-ulama terdahulu, misalnya tabi'in, itu Athab bin Abi Rabah, kalau dikatakan Masya Allah, mukanya buruk. Mukanya. Iya. Karena dia orang hitam, terus katanya itu hidungnya seperti kacang. Iya. Buruk mukanya, tapi Masya Allah, dengan ilmu, oh iya. Berapa orang yang duduk di sekitarnya? Berapa orang yang duduk di sekitarnya? Padahal dia orang miskin. Mukanya juga buruk. Tapi kenapa orang duduk di sekitarnya? Itu karena apa? Ilmu. Yani ilmu itu adalah sesuatu yang paling utama yang ada pada seorang hamba. Inilah keutamaan ilmu. Wa minha diantaranya juga adalah annallaha amarahum bisujud li Adam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam. Ikraman lahu lima bana lahu fadlu ilmi. Masya Allah. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk memuliakan Adam. Itu kenapa? Tatkala nampak kepada mereka keutamaan ilmunya. Jadi ilmu lagi. Ada paham kan? Kenapa Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk memuliakan Adam? Kenapa? Alasannya karena ilmunya. Itu sih yang dia punya. Alasannya adalah karena apa? Ilmunya. Ini keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Kalau seandainya kaum muslimin secara umum mengetahui ini, ya mereka akan berlomba-lomba untuk belajar ilmu daripada belajar, maksudnya ilmu agama daripada belajar yang lain. Karena bayangkan, malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, kenapa? Karena ilmu. Bukan karena yang lain. Karena ilmu. Bukan karena yang lain. Ini keutamaan besar. Wa minha diantaranya juga, annal imtihan lil ghair idza ajizu amman tuhinu bih umtuhina dikasih majhul, bahwasanya imtihan terhadap yang lain kalau mereka tidak mampu dari apa yang diujikan kepada mereka dengannya. Suma arafahu sahibul fadilah, kemudian dia mengetahui yang memiliki kelebihan, fa akmal mimma arafahu tidak, itu lebih sempurna daripada dia tahu awalnya. Dia tahu dari awal. Paham? Tahu setelah sadar itu punya ilmu, itu lebih besar pengakuan kita daripada kita langsung tahu tanpa kita tidak tahu sebelumnya. Kelebihannya. Paham kan? Mengakui sesuatu karena ada kelebihannya, itu lebih daripada kita langsung mengakuinya tanpa kita tahu, tanpa kita tidak tahu apa? Kelebihan. Ini Masya Allah. Wa minha diantaranya juga adalah al-itibar bihali abwail ins wal jin. Di ayat ini kita bisa ambil pelajaran tentang keadaan kedua orang tuanya, yaitu ins dan jin, manusia dan jin. Kita ambil pelajaran, maksudnya ini kan ada Adam, ada Iblis. Yang utama dari keduanya yang punya apa? Paham kan? Iya, Adam dilebihkan oleh Allah karena apa? Iblis dilaknat oleh Allah kenapa? Iya, kita harus ambil pelajaran dari situ. Wa bayanu fadli Adam, dan juga di sini Masya Allah terdapat penjelasan keutamaan Adam. Wa ifdalullahi alaih, dan bagaimana Allah mengutamakan atasnya. Di dalamnya juga terdapat penjelasan ada waktu iblis lah, permusuhan iblis terhadapnya. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan yang lain-lainnya dari pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat yang kita baca Masya Allah sudah di dua kali pertemuan ini. Ya, tentunya ini adalah kebaikan untuk kita, dan berapa banyak hikmah dan kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang perlu kita pelajari dan perlu kita tadabburi. Alhamdulillah kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita besok. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.